Nona. Beta jendela orang pemulu barbiknya ancur kataupun cinta ini beta kasih tahu biar nona ale tahu kalau beta pun cinta ini akan tulus dari hati. Mari kemari, mari rapat-rapat kemari, beta bisi-bisi cinta yang ada di beta hati. Jangan ale takut, jangan ale ragu, beta sayang akan bisa pindah ke lain hati nona.